Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam pembahasan zakat, bab zakat atau kitab zakat. Kita masih pada hadis yang ke-7 dari bab ini. Saya ulangi hadis ini agar bisa nyambung pembahasannya. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat laka 100 dirham, apabila kamu punya 200 dirham, wa hala 'alaiha al-haul fa fiha 5 darahim." Kemudian melewatinya satu haul, maka ada kewajiban 5 dirham. وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. Dan juga kamu tidak punya kewajiban apapun sehingga kamu punya 20 dinar dan telah melewatinya satu haul, maka di sana ada kewajiban setengah dinar. Famazada fabihisabih, maka yang selebihnya sesuai dengan perhitungannya. Walaysa fi malin zakatun hatta yahula alihi al-haul, dan tidak ada zakat pada suatu harta sehingga melewatinya satu haul. Hadis riwayat Abu Dawud, dan itu hadis yang hasan. Ya, ini hadis yang kita maksud dan ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, namun masih ada beberapa pembahasan terkait dengannya. Telah kita sebutkan bahwa hadis ini menunjukkan beberapa hukum terkait emas dan perak. Pertama, terkait dengan emas, berarti di sini ada keterangan dipersyaratkan untuk emas bahwa emas tersebut mencapai 20 dinar. Sehingga ini nisab emas. Kemudian dipersyaratkan yang kedua, haul telah melewati 1 tahun Hijriah. Ya. Maka di situ ada zakat setengah dinar dari 20 dinar. Artinya disebutkan oleh riwayat atau keterangan yang lain, yaitu berarti rubu al-ushur, seperempat dari sepersepuluh, ya, atau 2.5%. Kemudian kalau dirham nisabnya di sini 200 dirham. Kemudian juga harus melewatinya satu haul. Maka tiap 200 dirham dikeluarkan 5 dirham darinya. Ini juga sama, berarti 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Ya. Yeah. Nah, di sini beberapa hal yang mungkin kita perlu bahas atau perlu kita pahami. Ya. Yeah. Untuk emas, ya, yeah, 20 dinar kalau kita hitung dengan timbangan sekarang gram, berarti 85 gram ya, seperti yang kemarin kita sebutkan, yang artinya tiap-tiap satu dinar sama dengan 4/4 ya, 4/4 gram ya. Jadi kalau 20 kali 4/4 sama dengan 85, begitu ya, 85 gram ya. Kemudian di sini untuk harga emas ya, sekarang kalau kita atau sebelum itu ya, sebelum itu dirham ya, dirham kalau dihitung dengan gram, kemarin juga kita sebutkan tiap 200 dirham sama dengan 595 gram, 595 gram perak dirham ya. Dan ini berarti satu dirham ya hampir 3 gram ya kan. Kalau 200 misalnya kali 3 berarti kan 600 ya. Sementara tadi kita sebutkan 595, jadi 600 kurang dikit. Ya, jadi berarti 1 dirham hampir 3 gram. Ya, 1 dirham hampir 3 gram. Ya. Kemudian sekarang terkait dengan ini, misalnya kita punya, biar mudah ya, punya 600 gram perak ya, 600 gram perak dirham kan kita sebutkan kemarin perak ya kan. Ya, untuk mudahnya keluar berapa? Tadi kita sebutkan 1/4 1/10 ya. Jadi 600 dibagi 10 sama dengan 60. 60 dibagi 4 sama dengan 15 ya. Berarti tiap 600 gram zakatnya 15 gram. Ya. Tiap 600 gram zakatnya 15 gram. Ini kalau perak. Kalau emas ya biar mudah juga hitungnya. Contoh ya 100 begitu saja ya. Punya 100 gram emas. Berarti zakatnya 100 dibagi 10 sama dengan 10 dibagi 4 berarti 2,5. Jadi tiap 100 gram emas zakatnya 2,5 gram. Ya. Yeah. Nah, begitu kurang lebih cara menghitungnya yang sederhana ya. Kalau yang pecahan-pecahan sulit ya nanti bisa pakai kalkulator ya. Ya. Yeah. Nah, sekarang kalau itu emas ya. Kemarin kita sebutkan terkait dengan masalah ini, bagaimana dengan uang yang sekarang ini, uang kertas ya. Kita sebutkan bahwa uang kertas ini kan istilahnya termasuk kontemporer ya. Kalau dibanding masalah-masalah dulu, ini termasuk masalah kontemporer, baru ada baru-baru ini. Sehingga ulama berijtihad, karena dulu uangnya gak pakai kertas, dulu uangnya pakai emas dan perak itu, dinar dan dirham. Kesimpulan dari yang kita sebutkan, insya Allah sudah kita sebutkan ya kemarin, bahwa untuk uang kertas ini juga berlaku hukum-hukum seperti hukum-hukum dinar dan dirham, emas dan perak. Ya. Sehingga uang kertas berlaku padanya zakat sebagaimana nanti berlaku dalam bab riba juga kalau kita bicara bab lain sebagaimana emas dan perak. Nah, sekarang masalahnya untuk uang ya. Berapa nisabnya dan berapa zakatnya? Berapa nisabnya dan berapa zakatnya? Jadi yang jelas untuk uang ya dipersyaratkan nisab dan dipersyaratkan haul, sebagaimana emas perak dipersyaratkan nisab harus mencapai kadar tertentu dan harus melewatinya 1 tahun hijriah. Ya. Nah, sekarang tinggal sekarang nisabnya mau ikut emas atau perak, ya. Kalau zaman dulu mau ikut emas silahkan, mau ikut perak silahkan, karena sama saja. Zaman dulu harga 20 dinar sama dengan 200 dirham, itu sudah sama, ya. Mau tukar-tukaran misalnya saya punya emas, ya. Mau ditukar perak, emasnya berapa? 20 dinar. Peraknya berapa? Ya 200 dinar. Jadi dulu seperti itu. Ya, itu sudah satu nilai emas dan perak. Tapi sekarang beda. Ya, jadi sehingga kita katakan kalau misal dulu ada uang kertas mau ikut mana nisabnya ya sama saja. Tapi kalau sekarang enggak bisa begitu. Sekarang harga emas dan perak ini sangat-sangat jauh sekali. Yang jelas emas jauh lebih tinggi daripada perak. Ya, emas jauh lebih tinggi daripada perak. Sehingga kata para ulama rahimahumullah untuk zaman sekarang ini mereka mengatakan untuk uang mengikuti yang paling atau yang lebih murah ya. Yang lebih murah. Kalau perak harganya lebih murah berarti ikut perak. Kalau suatu saat berubah emas yang lebih murah misalnya, yang namanya misal ya, contoh, ya berarti ikut emas. Ya, dengan alasan bahwa di antara yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa dengan itu akan lebih cepat mencapai nisab, ya kan? Kalau mengikuti harga yang lebih murah akan lebih cepat mencapai nisab dan dengan demikian akan lebih cepat terbagikan, tersalurkan kepada fuqara dan masakin, fakir miskin yang lebih membutuhkan harta tersebut. Ya, dengan zakat dari harta benda tersebut. Ya. Nah, sekarang ini kaidahnya. Jadi, untuk uang nisabnya mengikuti yang terendah di sini perak, ya. Kemudian berarti uang nanti disamakan dengan nilai 595 gram perak. Itu nisabnya perak. Jadi uang sama dengan nilai itu nanti. Zakatnya berapa? Ya, zakatnya juga 2,5% atau 1/4-nya 1/10. Ya. Kemudian sekarang di sini timbul persoalan. Nah, kita mau menilai emas dan perak dengan nilai uang sekarang. Ya. Timbul pertanyaan di sini. Emas sendiri nilainya berbeda-beda, ya. Karena emas ada 24 karat, ada 18, ada berapa lagi, ya. Yang itu menggambarkan tentang kemurnian emas. Menggambarkan tentang kemurnian emas. Nah, sekarang yang wajib dizakati sesuai yang mana? Nah, intinya yang namanya emas, ya, emas, ya. Berarti emas ini yang dimaksud, ya, zakat emas adalah emas yang murni atau paling mendekati kemurnian, begitu ya. Sementara tadi kita katakan misal 18 karat, ya. Atau berapa lagi? 22 ada. 24, 22, 18 dan seterusnya. Ya, ini menggambarkan kemurnian emas itu. Maka kita ambil yang paling mendekati kemurnian, ya. Yaitu kalau begitu 24 karat tersebut. Ya, atau kalau ada yang lebih murni lagi dalam arti dan memang berbentuk emas, ya. Ya, kita ambil yang itu. Sehingga di sini kita perlu mengetahui harga emas, ya. Harga emas tersebut tadi sempat melihat browsing, ya. Emas, kita emas dulu. Emas yang paling murni. Ya. Ini harganya 1 gram 600 sama 5 ribu, ya. Jadi ya nanti dikalikan ini, ya. Ya, 685 ribu. Nah, ini bisa berubah tentunya, ya, tergantung harga, karena harga bisa berubah-ubah seperti yang kita ketahui. Tapi untuk sekarang ini tadi baru dicek, ya, bahwa harganya seperti itu. 685 berarti ya tinggal dikalikan. Kalau emas tadi 85 gram, ya, 685 ribu itu dikalikan 85. Ya, ya bisa dihitung, ya. Kalau bisa dihitung nanti bisa dicatat. Berapa? 58 juta. 58 juta. Ya, itu kalau emas. Ya. Kalau diuangkan berarti 58 juta. Itu baru nisabnya emas kalau dengan rupiah. Jadi sangat tinggi sekali. Anggap tadi misalnya berapa? 100 gram. Berarti berapa? 3 kali. Hah? 68.500. Ya. Ya. Ya sudah dihitung aja sendiri nanti. Ya, intinya ya. Itu zakatnya nanti dikeluarkan sesuai dengan itu. Sekarang perak. Perak tadi sempat dicek, begitu juga perak ya, berarti kita melihat perak yang ya murni juga perak. Ternyata untuk perak sangat murah, 1 gramnya 8.500 ya. Itu tadi 8.500. Ya kali tadi 595 berapa? 5.057. Jadi sudah mencapai nisab itu, ternyata kecil sekali. Ya. Kalau dulu ya ini mungkin saya juga kurang tahu harga ini. Dulu tahunya saya kalau beli perhiasan sekitar 25.000, 30. Ternyata ini yang murni malah cuma ya mungkin kalau perhiasan sudah dengan harga apa ada campuran atau biaya. Biayanya. Ya ini mungkin jadi perlu ya dihitung juga. Kalau batu-batu itu kan nanti nggak dihitung ya. Jadi kita misal punya emas di situ ada pernak-perniknya macam-macam ya, itu nggak dihitung pernak-perniknya walaupun mungkin lebih bernilai juga ya, intan, berlian misalnya. Ya, yang dihitung emasnya. Nah, perak pun kalau ada ini itunya, yang dihitung ya peraknya. Kalau perak yang dijual murni perak perhiasan, nilainya, harganya berapa? Ya, ini juga perlu diketahui ya. Ya, sehingga juga perlu dibahas juga di sini. Kalau ini kan masih murni belum perhiasan ya. Ini yang 8.500 ini ya masih murni belum perhiasan. Sekarang mungkin yang perlu dicari kalau sudah perhiasan 1 gramnya berapa? Misal lebih tinggi karena apa? Ya, maksudnya itu karena campuran atau karena sudah dibentuk jadi lebih mahal. Karena dibentuk atau bukan karena campuran. Ya. Ya itu yang perlu. Kalau karena ada campuran berarti kita harus tahu lagi. Jadi kita ingin tahu kalau emas dalam bentuk perhiasan dan murni apa? Perak dalam bentuk perhiasan dan murni perak. Berapa harganya? Ya. Begitu. Jadi kita mungkin perlu tahu nanti kalau memang perbedaannya jauh, ya ini perlu dipelajari dan perlu kita tanyakan mungkin pada para ulama mengacu ke yang mana kalau seperti ini. Ya. Kepada yang nilai sudah jadi perhiasan dan murni atau murni tapi belum jadi perhiasan. Ya, ya mungkin ini PR buat kita lagi, buat kita semua. Yang jelas tadi kita sebutkan bahwa ketika kita sebut zakat emas dan perak ini artinya emas murni dan perak murni gitu ya, bukan yang tadi kita sebutkan ada 22 karat atau berapa 18 karat atau yang lain, bukan itu. Ya, sekarang masalah berikutnya, nah, kalau memang punya emas tapi tadi 22 karat ya, bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya di sini disebutkan dalam beberapa keterangan. Ya, ya contoh, misalnya punya 85 gram. Ya, atau biar gampang 100 gitu ya. 100 gram emas tapi 18 karat misalnya. 100 gram emas 18 karat. Berarti 100 gram dikali ya bisa yang pintar matematika sambil ngitung ya. Saya ini gak ngerti matematika. 100 gram ya dikali 18 karat, kemudian dibagi 24 karat. Ya, maka hasilnya berapa? Sudah mencapai nisab atau belum? Ya. 75, berarti belum mencapai nisab itu. Ya. Ya sudah, sekarang 200. Ya jelas mencapai betul. Coba sekarang 200 gram kali 18 karat dibagi 24 karat. 150, berarti jelas mencapai nisab ya. Berarti ya nanti ya ya. Berarti tadi berapa? 150 ya. Ya nisabnya ya 2,5 gram dari 150 itu. Ya. Begitu juga nanti kalau 22 karat ya, berarti sama tadi 200 atau 100 ya, anggap 100 tadi. Coba kalau 100 gram dikali 22 karat ya. Dibagi 24 karat. Berapa hasilnya? 91, berarti sudah mencapai nisab. Jadi kalau emas 100 gram 22 karat sudah mencapai nisab, yaitu 91. Nah, iya. Berapa zakatnya? Itu di 2,5% dari 91. Ya. Begitu cara menghitungnya kalau tidak murni, ya. Cara menghitungnya. Kemudian persoalan yang lain kemarin sempat ditanyakan, apakah emas dan perak untuk mencapai nisab boleh kita gabung atau tidak? Nah, di sini ada dua pendapat ulama rahimahumullah. Sebagian mengatakan, dari beberapa ulama zaman dulu juga zaman sekarang tentunya, ada yang mengatakan digabung ya, untuk mencapai nisab. Emas yang belum mencapai nisab, perak yang belum mencapai nisab, digabung. Pendapat yang kedua mengatakan tidak digabung. Tidak digabung. Masing-masing dengan nisab sendiri-sendiri. Dan ini yang lebih kuat insyaallah. Ini dari ulama dulu, ulama Syafi'iyah, seingat saya berpendapat demikian. Dan dari ulama sekarang, misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah juga menguatkan pendapat ini. Karena Nabi SAW dalam hadis memisahkan, ya kan, dan masing-masing ada perhitungan. Ya, dan apalagi zaman sekarang nilainya berbeda. Ya, nilainya berbeda sehingga masing-masing dengan perhitungannya. Ya. Masalah berikutnya sekarang adalah uang, ya. Apakah uang bisa digabungkan? Ya, apakah uang bisa digabungkan? Untuk uang bisa digabungkan kepada emas atau perak, ya. Dan untuk zaman sekarang tadi kita sebutkan ya ikut perak, ya kan? Kenapa bisa digabungkan? Nah, di sini wallahu alam, karena dengan alasan dulu Ibnu Qudamah rahimahullah pernah mengatakan, ya, ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, apa beliau katakan? Qala Ibnu Qudamah, la na'lamu fi dzalika khilafan. Jadi ini juga sudah potongan ya, ucapan Ibnu Qudamah ini potongan. Ya, ini sebetulnya ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni terkait dengan harta dagangan, harta perniagaan. Kalau dulu mungkin belum ada uang kertas ya, tapi dulu ada harta perniagaan. Nah, perniagaan ini kan sebetulnya menurut ulama itu dinilai sesuai dengan nilai emas dan perak. Ya. Jadi dulu mereka mungkin punya perdagangan yang macam-macam. Bagaimana ini zakatnya? Ya, apa zakatnya dari barang dagangan itu? Sementara barang dagangannya ya mungkin bahkan sebagiannya mungkin makanan atau apa hewan-hewan yang bukan tiga hewan tersebut dulu, ya, unta, sapi dan kambing atau dagang apalagi. Nah, mereka mengatakan dihitung nilainya, yukawam, dihitung nilainya, berarti kan nilai di sini kan, sehingga ulama sekarang mengambil suatu pelajaran dari sini. Uang ini kan juga dinilai, ya kan? Soalnya kita nggak melihat kertasnya, kita melihat nilainya. Nah, ketika barang dagangan dulu nilainya bisa digabung kepada emas dan perak, dan ini sepakat para ulama, menurut Ibnu Qudamah tidak diketahui ada khilaf. Sekarang pun kalau begitu uang bisa nilainya digabung kepada emas dan perak. Ya, jadi untuk uang boleh digabung untuk mencapai nisab. Digabung dengan emas atau perak. Ya. Kemudian masalah yang lain di sini untuk emas dan perak ini, segala bentuknya dalam arti penggunaannya untuk apa itu semuanya sama ya. Misal seorang punya emas sebagai perhiasan, begitu pula perak, atau emas atau perak untuk pajangan, atau emas untuk atau perak untuk simpanan, semuanya sama ini, ya, tidak dibeda-bedakan, ya, jadi dianggap satu. Atau orang berdagang emas, emas jadi barang dagangan, ya kan, toko emas. Nah, ini semuanya sama, ya. Semuanya ada zakatnya dan dengan perhitungan yang sama. Ini pendapat yang lebih kuat. Lalu bagaimana keluarnya kalau emasnya itu perhiasan? Ya, masa perhiasannya mau dicopot-copot? Ya, ya, karena tadi kita sebutkan bahwa ini bisa digabung dengan uang, ya kan? Dengan nilai, ya, bisa dikeluarkan senilai emas itu dari uang. Misal tadi kita katakan, oh, punya perhiasan 100 gram emas. Ya, tadi kita katakan zakatnya 2,5 gram. Ya sudah, 2,5 gram ya, dirupiahkan kalau kita, jadi berapa? Ya, kalikan aja tadi 685 ya tadi ya. dikali 2 tambah setengahnya itu berapa itu? Ya, berapa? 1,700 ya. 1,700 ya. Jadi misalnya punya perhiasan 100 gram emas, keluarnya cuma 2,5 gram. Ya, kalau dinilai tadi 1,700 ya. Ya sedikit sekali ya. Ya sedikit sekali. Kalau kurang ya tambahi sendiri, enggak apa-apa. Ya. Tapi enggak wajib. Kita kan bicara yang wajib. Ya, kalau mau sedekah lebih dari itu ya silakan. Ya, jadi bisa dikeluarkan wallahu alam dengan uang itu yang senilai emas tersebut. Ya. Tapi kalau mau keluarkan emasnya juga boleh saja. Misalnya, oh, saya kok kebetulan punya cincin yang 2,5 gram. Ya sudah, mau dikasih zakatnya bentuk cincin emas itu ya boleh saja. Atau dengan cara tadi. Ya. Kemudian ada satu masalah lagi terkait dengan ini, yaitu emas putih ya, yang sering ditanyakan juga. Saya dulu, setahu saya emas putih itu ya platina ya, platinum. Ya, sehingga saya jawab ya kalau itu ya nggak ada zakatnya, bukan emas kan. Tapi ternyata dari beberapa sumber yang saya baca ini, beberapa keterangan ya, yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Arab, ternyata ya emas putih itu ada yang memang emas ya, cuma menjadi putih karena campuran. Sehingga biasanya emasnya itu 75%, 25%-nya campuran. Ya. Nah, kalau seperti ini ya berarti berlaku hukum emas ya. Berapa keluarnya tadi seperti yang 22 karat 18 karat tadi, ya. Dihitung dengan cara itu. Ini kan cuma beda persentasenya, ya kan? Ya. Jadi sungguhnya itu juga emas ya, hanya saja tidak murni. Ya, hanya saja tidak murni, maka tetap dikeluarkan zakatnya dengan mengacu kepada yang murni. Dulu Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan ya, "Idza kana dhahabun aw fiddatun maghshusha," dalam kitab Al-Majmu'. Kalau ada emas atau perak yang maghshush, maksudnya ini dicampur, yang enggak murni. "Fala zakata fiha," maka tidak ada zakat padanya, "hatta yablugha khalisan nisab khalisuha nisaban," sampai yang murni mencapai nisab, ya. Jadi sudah dihitung nanti punya emas putih berapa gram ya. Ya kemungkinannya tadi kalau dari beberapa sumber yang murni atau emasnya 75%-nya. Ya. 75%-nya. Ya kalau mau lebih pasti ya tinggal ditanyakan. Ini emas putih ini sebetulnya emasnya berapa persen? Mungkin toko emas tahu ya. Wallahu a'lam. Ya. Nah itu beberapa hal yang terkait dengan zakat emas dan perak dan uang juga ya, semoga bisa dipahami. Dan untuk prakteknya tentu mungkin perlu lebih detail dalam menghitung ya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini dulu.